Aziz Uqbah bin Amir, yaitu hadis masih di bab ya minasyirki lubsul halqah wal khayl. Nah, qala rahimullah ta'ala walahu an Uqbata ibn Amir marfu'an, diriwayatkan walahu, maksudnya ini diriwayatkan, masih juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir secara marfu. Ya. Itu hadis ini disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, fala atammallahu lah, maka Allah tidak akan menyempurnakan perkaranya. Maksudnya Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Ya, ini maksudnya. Kemudian waman ta'allaqa wada'atan, barang siapa yang menggantungkan wada'ah, ya, wada'ah semacam tiram atau kerang, ya, yang diyakini untuk menangkal berbagai macam penyakit, ya, tanpa ada korelasinya dengan medis atau dunia pertabiban, murni itu adalah ya ingin mencari peruntungan lewat perkara yang gaib, maka fala wada'allahu lah. Ya, fala wada'allahu lah. Ya, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, wa man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka, siapa yang menggantungkan tamimah berarti dia telah berbuat syirik. Nah, berarti dia telah berbuat syirik. Baik. Nah, paham sini ya? Ini hadis ini diriwayatkan pula Imam Ahmad, man ta'allaqa, perhatikan di sini. Siapa yang menggantungkan itu tidak hanya menggantungkan di jasmani kita. Ya, menggantungkan di anggota tubuh kita. Tapi yang namanya menggantungkan itu juga bisa kolbu. Menggantungkan di kolbu dengan bentuk meyakini bahwa sesuatu hal dapat bisa memberikan manfaat atau mendonak mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggantungkan ini dengan kolbu ini lebih parah. Ya, dengan kolbu lebih parah. Makanya hukum ini dihukumi syirik, memakai jimat ini syirik. Namun perinciannya adalah kalau dia sekedar memakai jimat. Ya. Dengan tetap meyakini bahwasanya yang memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah, ini syirik asghar. Menafikan tauhid atau mengurangi kadar tauhid. Namun kalau dia meyakini bahwa jimat ini memang dapat memberikan manfaat dan mudarat tanpa ada peran dari Allah, maka itu syirik akbar. Ya, syirik akbar. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, kita baca penjelasannya di sini. Ya. Lihat di situ syarhul kalimat, ya. Ya, ta'allaqa tamimah, barang siapa yang menggantungkan tamimah. Tamimah itu sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak sebagai penangkal kedatangan keburukan. Ya. Atau ya, disangka membawa hoki mendatangkan kebaikan. Maka perhatikan sabda Nabi, man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan tamimah. Lihat, allaqaha ala nafsihi au ahadin min waladihi. Dia menggantungkan pada diri dia atau kepada salah satu dari anak-anaknya. Ya. Baik. Nah, menggantungkan ini tadi yang sebagaimana saya sebutkan, menggantungkan dengan tadi pada diri dia, di lehernya atau di pintu atau di mobil atau di rumah makan dia biar penglaris, ya, atau di toko dia. Nah, perhatikan ini. Baik. Ya, atau kolbu dia gantungkan. Bisa jadi di badan dia tidak ada yang menggantung. Tetapi di kolbu dia menggantungkan bahwasanya pekerjaan dia itulah yang memberikan rezeki, bukan Allah. Ya. Maka ini syirik dalam tauhid rububiyah. Syirik dalam tauhid rububiyah. Nah, ini lebih parah. Baik ini ada sesuatu yang menggantung atau tidak, syirik akbar. Paham sini ya? Nah, baik. Kemudian, wa tamaim jam'u tamimatin. Tamaim itu adalah bentuk jamak atau plural dari tamimah. Wa hiya khazarun yu'allikunaha. Yaitu seperti butir-butir kerang ya, yang jadi yang mereka gantungkan di leher, di tangan, di kaki, di badan, di pintu, di mobil. Nah, makanya para ulama kita semisal Syaikh Shalih Al-Fauzan memberikan contoh minhum man yu'alliqu an-na'la 'ala al-bab, ada yang menggantungkan sendal di pintu. Ya. Nah, aw 'ala sayyarah ya, atau di mobil. Ya, ini kata Syaikh Shalih Al-Fauzan yadunnun anna hadhihi al-asya'a tadba'u anhum syarrul hasad, ya, yang mereka menyangka bahwasanya ya, hal-hal itu semua dapat menangkal, memproteksi diri mereka dari keburukan orang yang hasad dan seterusnya. Hah? Itu enggak boleh. Baik, barakallahu fikum. Ya, termasuk juga ini dihindari. Ya. Yaitu menempel stiker ayat kursi dengan tujuan apa? Agar setan tidak hadir. Ya, setan tidak hadir. Setan tidak hadir bukan ditempel ayat kursi, dibacain itu surah Al-Baqarahnya. Yang kata Nabi SAW, "Fa inna syaitan yanfiru minal bait allati tuqra fi suratul Baqarah." Setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, bukan yang digantungin kaligrafi ayat kursi. Orang hadis itu pun setan terkait hadis ayat kursi itu dari setan. Dari setan. Yaitu ketika setan yang memberitahukan kepada Abu Hurairah agar Abu Hurairah membebaskannya. Dan dibebaskan oleh Abu Hurairah. Ya, jadi enggak tepat kalau demikian. Dan para ulama menyatakan memang berbeda pendapat bagaimana jika jimat itu dalam bentuk jimat tersebut dalam bentuk ayat Quran. Boleh atau tidak boleh? Kata para ulama enggak boleh. Ah, enggak boleh. Enggak boleh. Ini ayat Quran yang utuh. Ya. Kalau yang penggal-penggalan itu murni dari jin. Untuk merusak kehormatan kitabullah. Untuk merusak kehormatan kalamullah dipenggal-penggal. Nah. Bisa dipahami sini. Baik. Ya. Kemudian siapa yang menggantungkannya? La atamallahu lah. Ya, la atamallahu lahu maksudnya apa? La atamallahu lahu jami'a umurihi. Allah tidak akan menyempurnakan semua perkara dia. Semua urusannya. Hadza khabarun bima'na du'ai alaih. Ini khabar ini bermakna apa? Doa keburukan. Du'aun ala itu doa keburukan. Kalau du'aun lahu berarti doa kebaikan. Ini alaih, doa keburukan. Ya. Fala atamma alaih. Nah, ini perhatikan. Allah tidak akan menyempurnakan urusan baginya. Ini doa keburukan. Ya. Kemudian wafiri berikutnya wada'ah. Ya, barang siapa yang menggantungkan wada'ah. Perhatikan wada'ah. Ya, wada'ah huwa syai'un yastakhrijunahu minal bahr yushbihu as-sadafa. Wada'ah ada sesuatu yang mereka keluarkan dari lautan yang menyerupai sadaf. Yaitu tiram atau kerang. Ya takiduna yang mereka yakini annahu yashfi minal ain. Yang mereka yakini itu dapat menyembuhkan dari penyakit ain, penyakit mata. Ya. Nah, ini perhatikan di sini. Ya. Hah? Oh, ya, jazakallahu khairan. Baik. Nah, berikutnya. Ya, yang ini kerang atau tiram ini mereka gantungkan di dada mereka atau di leher mereka, di pintu, di mobil, ya, di rumah dagangan, di toko, rumah makan, ya, atau di, ya, di banyak tempat yang mereka sangka itu akan memberikan manfaat. Nah, ini banyak sekali ini kan. Ya, semisal seseorang itu kalau dia dagang seolah-olah belum pas kalau belum pakai namanya penglaris. Apa itu penglaris? Yang membuat laris. Apa itu maksudnya? Hah? Apakah ada promosi, ada diskon, atau ada ya, kejutan, surprise, atau yang lain? Oh ternyata mistis. Yaitu ternyata ada jimat. Nah, jimat ini subhanallah. Ya, bukan cuma diyakini akan mendatangkan konsumen. Akan mendatangkan konsumen. Namun juga akan menyerang rival. Akan menyerang pesaing. Ya, sehingga pesaing, artinya yang berjualan seperti jualan seperti dia, itu akan kehilangan pelanggan. Ya, itu akan kehilangan pelanggan. Yaitu setiap orang yang akan masuk, membeli di pesaingnya akan dipengaruhi oleh jin. Supaya tidak jadi. Ya, kalau makanan dibikin gak enak. Ya, dan yang lainnya. Ya, sehingga orang-orang beralih ke tempat dia. Ini subhanallah. Dosanya numpuk-numpuk. Ya, dolim terhadap pesaing. Berbuat syirik. Segala macam. Wah, luar biasa ini numpuknya. Ya. Dan ini seakan-akan karena kurangnya edukasi akidah di tengah umat Islam, itu seolah-olah seperti hal yang lumrah. Ya, bahkan kalau tidak ada penglaris, itu dicap sebagai seorang pedagang yang kolot. Kemudian yang apa lagi? Yang spekulasi. Berspekulasi. Allah musta'an. Ya. Anaknya mereka akan menggantungkan entah di balik meja, di dapur, ya, atau di pintu masuk. Mereka akan menggantungkan jimat-jimat tersebut. Nah, ini kesyirikan. Ya. Bahkan bisa dalam bentuk lukisan. Ya. Semisal di sebuah rumah makan tertentu dari etnis tertentu ada lukisan orang tua. Lukisan tersebut entah jimatnya atau apanya yang mereka yakini kalau dipajang lukisan ini akan menjadikan hoki. Bukan begitu Zulka? Nah. Zulka ini tukang warung etnis tersebut. Nah. Ya, kayak begitu Zulka. Kurang lebih kayak begitu. Nah. Jadi, lihat. Kalau kita masuk ke rumah makan etnis tersebut, ya, banyakkan ada poster itu atau enggak? Nah, kenapa mesti ada poster itu? Kenapa? Siapa dia? Membawa hoki? Allahu musta'an. Ya. Atau pedagang-pedagang yang lainnya, mungkin mereka enggak punya jimat. Mungkin mereka enggak punya jimat. Namun ketika ada yang pertama kali beli, ya, duit dagangannya itu dikepret-kepret pakai duitnya. Laris, laris, Tanjung kumpul. Itu mantranya itu. Mantranya itu. Laris, laris, Tanjung kumpul. Hah? Laris manis Tanjung kumpul. Nah, dagangan laris duit. Itu mantranya itu. Hah? Dagangannya dikepret-kepret. Saya pernah di daerah Tambun beli buah pagi-pagi. Ya, selepas dikasih, dikasihkan buahnya ke saya, tiba-tiba duit saya itu yang kasih ke dia dikepret-kepret ke buahnya. Saya tanya, "Kenapa, Pak?" "Ya, biar penglaris." Dia pakai mantra itu, "Laris, laris Tanjung Kimpul," gitu. "Kenapa, Pak?" Dijelasin ya enggak nyambung. Pikirannya kita yang kolot. Allah musta'an. Ya. Nah, ini coba perhatikan. Kalau mau dagang biar hoki ya pakai sebab-sebab yang syar'i, yang logis. Ya, kalau jualan makanan ya makanan dia enakin, ada promo, ada segala macam lah bonus. Ya, Jangan yang nipu-nipu, apalagi yang pakai syirik, pakai klinik. Nipu-nipu aja enggak boleh. Ya, nipu-nipu aja enggak boleh. Ya, ini jualan perdana ramai, padahal teman dia semua. Padahal teman dia semua. Orang lain akan melihat apa? Konsumen tuh, padahal itu teman dia. Hah? Nipu kita kan? Ditipu enggak? Antum merasa apa? Oh, ini konsumen semua nih. Padahal teman-teman dia. Man ghasyana falaisa minna. Siapa yang menipu kita, maka dia bukan golongan dari kita, kata Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini. Apalagi tingkatannya orang yang dagang. Nah, kayak tadi tuh. Klinik-klinik itu. Kayak jima, pesugihan mereka. Iya dan tidak. Ya. Ya. Ada teman saya itu, jualan pulsa, itu seolah-olah enggak pernah laku. Kenapa? Enggak pernah laku, dulu laku aja. Oh, ternyata pesaingnya, ini waktu itu kan masih rame-rame jualan pulsa. Ternyata pesaingnya ini memang terkenal dari seorang yang suka klinik-klinikan. Tiba-tiba dia yang rame. Tiba-tiba dia yang rame. Ternyata di dagangan dia ada sesuatu yang diletakkan. Semacam itu. Allah musta'an. Nah, ini di Jakarta ini, bukan di daerah. Di Cakung. Ya. Di Jakarta. Ya, bukan di daerah. Ya. Jadi sekarang teritori itu tidak menentukan seorang itu kolot atau tidak. Seorang itu bertauhid atau musyrik. Enggak menentukan. Seorang hidup di tengah kota, tapi dia tetap menggantungkan hati dia kepada jimat-jimat, maka inilah yang kolot. Ya. Seorang yang tinggal di tengah desa, dia menggantungkan harapannya pada Allah, dialah yang bertauhid. Yang kolot tadi plus musyrik. Taib barakallahu fikum. Taib. Nah, kemudian la wada'allahu lah. La wada'allahu lahu, perhatikan. Ya, maka Allah ya tidak akan menjadikannya fi wada'ah. Lihat, la ja'alahu fi da'ah, dalam kesembuhan, wasukunin, dan dalam ketenangan. Jadi Allah akan meninggalkan dia di dalam kegusar. Jadi orang yang pakai jimat ya dapat doa dari Nabi. Dia justru tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Justru dia akan mendapatkan apa yang dia hindari, yang dia berlindung darinya. Kalau dia ingin mengharapkan manfaat, dia justru dapat mudarat. Enggak dapat. Dan ini kenyataan, realita. Orang yang pakai jimat adalah orang yang paling pengecut. Orang yang paling takut. Nah, takut mereka. Ya mau masuk kamar mandi, dibuka dulu atributnya tuh. Banyak, segala macam. Ya, dibuka atributnya ini turunin. Enggak boleh. Adapun orang yang bertauhid, karena dia menggantungkan harapannya bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi segala macam pada dia. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan memberikan makhraj buat dia, jalan keluar, solusi buat dia. Ya, dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Lihat, kalau orang yang menggantungkan harapan kepada jimat-jimat, ketakutan terus. Ketakutan. Yang tadinya syirik asghar itu bisa menjadi syirik akbar karena sudah terbiasa diikat terus oleh jin. Diikat oleh jin. Awalnya dia cuman, ini cuman sebab Allah yang ngasih rezeki. Mana ada Allah berikan sebab dalam bentuk jimat-jimat kayak gitu. Sebab-sebab yang syar'i ya, dagang, usaha, promosi, apa gitu. Sebab Allah gak menjadikan sebab, gantungin jimat. Berkolaborasi dengan jin. Gak ada sebab kayak gitu. Itu sebab yang ghairu masyru', menyalahi syariat. Ya, dan itu dihukumi oleh syirik. Lihat kata Rasulullah. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat maka dia telah berbuat syirik. Ya, dia telah berbuat syirik. Nah, barakallahu fikum. Ya, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan buat dia. Justru doa dari Nabi. Ya. Doa dari Nabi, justru dia akan mendapatkan apa yang dia menghindari darinya. Dia menghindari diri dari mudarat, dia akan dapat mudarat. Dia meminta manfaat, dia tidak akan dapat manfaat. Dia tidak akan dapat manfaat. Nah, ini penting ini. Wa huwa du'aun 'alaih, yang ini adalah doa keburukan untuknya. Ya. Doa keburukan untuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Nabi sebutkan man ta'allaqa tamimatan diyumatan faqad asyrak. Siapa yang berbuat, siapa yang menggantungkan jimat maka dia telah berbuat syirik. Ya. Ini tambahan ini. Jadi mudorot orang yang pakai gitu-gituan, pertama apa? Dia tidak akan mendapatkan ketenangan. Justru dia akan mendapatkan apa yang dia menghindar darinya. Dia tidak akan mendapat apa yang dia inginkan. Ya, yang berikutnya. Nah, yang berikutnya. Berikutnya, dia itu akan dianggap sebagai orang musyrik. Dia akan mendapatkan status musyrik. Ini musibah yang besar ini. Ya, musibah besar. Ya. Dan status musyrik tadi, kalau dia menggantungkan harapan tetap kepada Allah, dengan itu dijadikan sebab syirik asghar. Tapi lama kelamaan karena dia sudah bergantung kepada, ya, kepada jimat tadi, walaupun dia gantungkan harapan pada Allah, akhirnya kalbu dia tetap ke jimat tadi. Jualan pempek ada di Bekasi sini, ya. Jualan pempek pakai jimat. Ada yang gantung di situ. Awalnya dia itu cuma jadikan sebab. Ini sebab. Nah, akhirnya kalbu dia betul-betul ngarah ke situ. Kalau jimatnya ketinggalan, gusar dia. Jimatnya ketinggalan, dia gusar. Ketakutan. Nah, ini berbahaya, ikhwaya. Dan ajaibnya, hal ini dibenarkan oleh, ya siapa lagi kalau bukan kalangan musyrikun. Ya. Dan mereka ini berlevel-level agama, bahkan ponpes. Oleh karena itulah kita dapati mayoritas ponpes di Indonesia ini melegalkan praktek jimat-jimat seperti ini. Santrinya kalau lulus bukan cuma dapat syahadah, dapat ijazah, tapi juga dapat jima, pegangan, isya, dan terang-terangan wisudanya praktek itu gitu. Keprok pala pakai batu, dilindes pakai mobil, potong lidah pakai pedang dan seterusnya. Nah, ini lihat. Ini rusak akidah semua. Ya. Mana ada Rasulullah SAW pakai jimat kayak begitu. Lihat Rasulullah di perang Uhud, patah gigi gerahamnya. Hamzah bin Abdul Muttalib, Asadullah, singa Allah, wafat di medan Uhud. Pakai jimat mah kebal semua. Lari Abu Jahal dari awal. Romawi itu lari semua dari awal. Romawi semua lari dari awal. Kalau Khalid bin Walid, itu kebal. Kalau Ja'far bin Abu Talib itu kebal. Ternyata apa? Ja'far bin Abi Talib wafat dalam keadaan puluhan tusukan tombak, sabetan pedang itu ada di tubuh dia. Sampai gak tersisa di tubuh dia itu semua. Kak tangannya putus dua-duanya. Ketika beliau wafat sebagai syahid di perang Mu'tah. Lihat kalau beliau ya, pakai jimat sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di sini. Wah, udah gak mempan kan. Ditombak, teng-teng. Pitung kalau benar gitu kisahnya, ya dihukumi syirik. Ya, dihukumi syirik. Kan begitu. Pitung ditembak Demang Mester. Syirik. Gak mempan kan. kan begitu. Apa? GE juga minta oleh-oleh ke Depok sama guru silatnya. Dapatnya itu oleh-oleh apa? Ternyata oleh-olehnya jimat. Aisyah. Itu enggak ada kayak gitu-gitu. Allah musta'an. Ya. Nah, ini berbahaya sekali ini. Syarhul ijmali, lihat penjelasan global hadis ini. Yukhbiruna Uqbah bin Amirin, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu mengabarkan kepada kita fi hadal hadisi, dalam hadis ini, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW da'a ala mendoakan keburukan kulli man 'allaqa tamimatan aw wada'atan, mendoakan keburukan bagi setiap orang yang menggantungkan jimat atau wada'ah atau semacam kerang di lehernya, di badannya, di mobilnya, di pintu rumahnya. Ya, semisal beberapa tahun silam yang pernah kita bahas, ketika ada isu setan yang namanya kolor hijau, setiap orang rumah gantungin apa namanya, janur kuning atau apa, bambu kuning. Kalau janur kuning ya nikahan. Ya. Kalau janur kuning gimana? Itu boleh, adat. Enggak ada yang meyakini kalau pakai janur kuning pernikahannya nanti pasti akan langgeng bahagia. Enggak ada yang meyakini kayak gitu. Cuma tanda aja. Janur kuning ada yang nikah. Bendera kuning ada yang wafat. Tanda aja. Enggak ada yang meyakini pakai bendera kuning. Lah orang kafir aja pakai bendera kuning. Ya. Nih, rumah dia mati nih, di ujung gang rumah dia ada bendera kuning. Orang kafir nikah, di ujung gang rumah dia ada janur kuning. Ya, itu sebuah yang menjadi hal yang di Indonesia yang lumrah. Enggak ada yang meyakini itu berarti kalau pakai janur kuning akan hoki itu enggak ada kayak gitu. Enggak ada yang meyakini kayak gitu. Hah? Enggak ada kan? Enggak ada yang meyakini kayak gitu. Ya, kecuali pada kasus roti buaya. Ya, nikah bawa roti buaya. Hah? Nah, ini ya saya pernah dengar ya. Kenapa pakai roti buaya simbol? Karena ini diharapkan, ini roti buaya. Nah, lihat ini menyerupai itu. Nah, roti buaya. Ntar, suaminya bawa roti buaya. Habis itu ngelirik cewek lah. Pas sudah nikah, ya kan? Nggak ada keyakinan kayak gitu-gitu ya. Ya bu, kalau mau roti buaya ya adat, jangan pakai klinik-klinik. Meyakini ini itu simbol kesetiaan apa segala macam. Dah. Ya, dah. Dah ada kayak gitu. Sedengar-dengar sih gitu, simbol kesetiaan katanya. Ini kan kayak orang etnis sebelah tuh yang pakai sio-sio itu. Nah, tahun ini tikus, monyet, ini lambang ini, lambang itu. Enggak ada kayak gitu. Ya. Di Al-Qur'an yang merujuk kepada hewan-hewan gitu ada memang. Misal keledai itu seperti bodoh. Makanya Allah firmankan matsalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamatsali al-himar yahmilu asfar. Ini himarnya bodoh, orang yang telah diberi kitab tapi tidak mengamalkannya seperti himar. Himar ini di atas pundak dia penuh kitab-kitab ketika dia himar ini membawa kitab. Tapi dia enggak tahu itu kitab fikih, kitab taharah, dia tetap aja begitu. Nah. Ya, selain dari itu tidak ada dalilnya. Oh ini tikus lambang ini, kuda lambang ini, buaya lambang ganjen misalnya, tidak ada. Ya, siapa lagi? Yang mana? Hah? Waktu saya dari yang itu kan yang tepat malah hukum kender itu kalau kita masih juga pakai ya orang Hindu ya, itu punya saya itu Pak. Apa? Punya saya punya Hindu maksudnya. Iya. Kender itu yang di depan jalan. Apa orang Hindu meyakini? Ya. Meyakini apa orang? Saya nggak nanya selanjutnya Mas Imam yang ngawur itu orangnya mana? Allah alam. Ya kita nggak tahu itu. Nanti kita telusuri dulu hukumnya. Tanyakan kepada para ulama. Ya, karena itu seperti sebuah adat di Indonesia. Yang kalau enggak ada keyakinan apa-apa, boleh. Ya. Kecuali di situ memang orang-orang kafir sebelumnya telah menggunakan hal itu. dengan mistis-mistis mereka, mitos-mitos mereka, dengan keyakinan mereka akan mendatangkan manfaat, menghilangkan mudarat, kemudian kita gunakan juga walaupun kita tidak meyakini, makanya kita tinggalkan. Nah, makanya kita tidak tinggalkan. Ya, lagi pula juga sudah ada juga yang tanpa janur kuning. Di ujung gang cukup dikasih pelang sama dia. Pernikahan misalkan bulan, mau bulanah gitu. Ya, sehingga tamu-tamunya dapat isyarat, oh masuk ke dalam sini. Segala macam. Ya, kemudian mana lagi tadi? Mu'taqidat fihima, dalam ya, yang meyakini ya, pada jimat dan wada'ah tadi, kerang-kerang tadi, annaf adunallah, dapat memberikan manfaat selain Allah. Fa innallaha la yutimmu umurahu, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Bal yahrimuhu minad da'ah wasukun, bahkan Allah akan mencegahnya untuk mendapatkan kesembuhan dan ketenangan. Wa akhbara, dan Uqbah bin Amir pun juga menyatakan anna hadza amalun batilun, bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang batil. Bal akhbarana, bahkan beliau mengabarkan kepada kita, fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, yaitu Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita anna tamimata syirkun, bahwasanya tamimah yang ini adalah syirik. Li anna sahibaha i'tafada fiha annaf adunallahi ta'ala, karena orang yang mengenakannya meyakini ya, di dalam memakai jimat tadi terdapat manfaat tanpa ya, dia menyandarkannya kepada Allah. Al-fawaid, faedah yang kita bisa ambil ya dari keterangan ini. Nafyun naf'i al-awwal ya, nafyun naf'i al-mu'taqadi fit tamimati wal wada'ah, dinafikannya ya, ditiadakannya manfaat yang diyakini ya, pada jimat dan wada'ah kerang. Asani, yang kedua, jawazud du'ai ala al-usati ala sabilil umum, bolehnya mendoakan ya, keburukan bagi pelaku maksiat secara umum. Ini boleh ya, antum mendoakan pelaku maksiat secara umum, sebagaimana Nabi SAW mendoakan demikian, yang Nabi bersabda mendoakan ya, fala atamallahu alahu ya, ya, waman ta'al, kemudian waman ta'allaqa wada'atan, Nabi doakan apa? Fala wada'allahu lahu. Nah, ini doa-doa dari Nabi. Ini boleh secara umum. Ya. Ketika seorang ya cari-cari barang yang hilang di masjid, boleh enggak? Boleh enggak cari-cari barang yang hilang di masjid? Enggak boleh. Kata Nabi, man sami'a rajulan yansudu dalatan fil masjid falyakul la radahallahu alaik fa innal masjid lam tubna lihada. Barang siapa yang mendengar orang, seseorang ya, mengumumkan untuk cari barang yang hilang di masjid, maka doakan semoga Allah enggak kembaliin barang itu kepada kamu, karena masjid tidak dibangun untuk itu, buat ngumumin barang yang hilang. Atau kalau kita mendengar atau melihat ada orang jual beli di masjid, baik secara langsung maupun online di masjid, kata Nabi, idza ra'aytum man yabi'u aw yabta' fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak, apabila kalian melihat ada orang yang transaksi jual beli di masjid, maka doakanlah semoga Allah tidak memberikan keuntungan laba buat di dalam perniagaan kamu tadi. Nah, ini boleh kita mendoakan keburukan secara umum, secara umum. Ya, semisal kayak gini, siapa yang Nabi menyatakan siapa yang mengandungkan jimat, Nabi doakan keburukan. Fala atamallahu lah, ya, fala wada'allahu lah, ya, kayak gitu. Allah, semoga Allah tidak menyempurnakan ya urusannya dan segala macam. Nah, atau juga kita bisa maknai bahwasanya ini bukan doa, tetapi memang memang Nabi SAW menjelaskan realita kondisi yang ada, bahwasanya orang-orang yang mengenakan jimat ya, maka urusannya itu tidak akan sempurna. Itu cuma fata morgana aja. Kalau kita lihat ada orang yang pakai penglaris, kemudian dagangannya laku, itu fata morgana aja. Pasti akan hancur. Nabi sudah bilang, "Fala tamallahu lah." Yakin enggak sabda Nabi? Hah? Fala atammallahu lahu, yakin enggak? Yakin pasti akan hancur cepat atau lambat. Oh, dia laris kok itu pakai penglaris beneran laris, hancur. Ya. Sekarang istidraj biar dulu di semakin diulur. Ya, semakin biar semakin sesat. Nanti hancur, pasti hancur. Dunia dan akhirat. Di dunia pasti hancur urusannya. Selesai. Yakin itu. Makanya kalau antum dagang, kemudian ya antum punya rival yang antum curigai, yang antum khawatirkan, rival-rival tersebut mengenakan, memakai jimat dan segala macam, enggak usah khawatir. Ya. Kayak tipu daya setan itu do'ifa, lemah. Ya. Do'if. Tipu daya setan itu lemah. Yang bahaya itu tipu daya wanita. Loh iya. Apa kata Al-Aziz di Al-Quran surah Yusuf? Ya. Yusuf a'rid an hadha. Ya. Yusuf berpalinglah dari ya perkara ini, urusan ini, mau istriku ini. Inna kaidakunna azim. Kata Al-Aziz kepada istrinya. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian, wahai wanita, azim. Sedangkan Allah menyebutkan tipu daya setan apa? Do'if. Maka perniagaan kita kalau dirivali oleh orang yang pakai gitu, do'if. Tapi perniagaan kita kalau dimasuki perempuan yang bukan mahram untuk ya, berbuat tidak senonoh dengan kita, oh ini azim. Aduh azim. Nah, ya enggak? Bisnis seorang hancur karena perempuan. Ya. Hancur. Tapi kalau diganggu sama setan, dhaif. Dhaif, enggak usah khawatir. Tawakal aja pada Allah. Ya. Kita ruqyah. Kita bacakan Al-Qur'an. Lihat, Nabi kan berbilang, "Fa inna syaitana yanfiru minal bait allati tuqra'u fi suratul Baqarah." Setan lari dari rumah, dari toko antum yang dibacakan surah Al-Baqarah. Enggak percaya? Percaya. Ya. Percaya enggak? Percaya. Ya. Kalau enggak kuat bacanya, umat murotal aja udah. Terus murotal terus. Al-Baqarah lagi. Oh, Al-Baqarah aja enggak kelar-kelar ya, kuat 3 jam itu lebih. Putar lagi dari awal lagi. Hah? Enggak usah khawatir. Lihat, kalau kita bertawakal pada Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Udah jelas ya. Ya, enggak perlu khawatir. Kalau kita punya rival, pesaing yang dikhawatirkan mereka mengenakan klinik-klinik, enggak ada kayak gini gitu. Enggak ada takut kayak gitu. Ya, sahabat ketika menebang pohon-pohon kesyirikan, bukan cuman pohonnya ditebang, jinnya dibunuh sama Ali bin Abi Thalib. Ya. Ketika Rasulullah SAW dalam Fathul Makkah mengutus sahabat-sahabat untuk menghancurkan berani, Rasulullah SAW mengutus Ali untuk ke Taif menghancurkan berhala Lata. Di situ ada jin nenek-nenek di situ. Ditebang pohonnya, dihancurin batunya. Ada nenek-nenek jinnya dibunuh juga. Subhanallah. Nah, bukan cuma kesyirikannya dihancurin, jinnya juga segala macam. Karena setiap tempat yang di situ diibadahi selain Allah pasti ada setannya. Hah? Pasti ada jin kafir, baik salib, ya, baik patung Siddhartha Gautama, ya, baik tempat-tempat pesugihan, semua itu pasti ada setan. Terus sahabat gak ada yang takut, dibunuh setannya sekalian, udah gak tanggung-tanggung, bukan cuma orang, setannya dibunuh, jangan main-main antum, ini muwahidun, nah, orang bertauhid, lihat itu. Maka gak ada cerita sahabat itu takut sama jin. Aduh, ntar saya gak laku lagi. Mana aja sahabat. Jinnya kalau ada dibunuh sama sahabat. Jinnya dibunuh sama sahabat. Gak ada ceritanya momen itu takut. Waduh, pesaing saya pakai. Itu gak ada yang itu. Ya. Barang pesaing saya pakai jimat. Gak ada. Gak perlu takut. Lupa sama hadis ini. Kok takut? Lupa sama hadis ini. Yakin gak? Ya, ya. Harus yakin. Kok gak yakin antum bermasalah. Bermasalah antum. Allah musta'an. Ya. Udah kita gantungin aja harapan. Gak usah khawatir sama jimat orang. Ya. Nah kita yakin ini, ya ini kita berdoa pada Allah, jangan sampai diri kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, rekan kita, orang-orang yang kita cintai, ikut-ikutan pakai tamimah tadi, jimat-jimat tadi. Kalau ada, kita tahdir, berikan peringatan. Ya. Berikan peringatan. Gak ada istilah gak enak, ini perkara syirik. Ya. Antum lihat orang buang sampah, bisa antum tegur. Orang buang sampah sembarangan, ditegur. Mas, jangan buang sampah sembarangan. Ya, antum berani negor, berani nggak negor? Ada orang ngerokok diangkot, antum diangkot di ngerokok depan antum. Rokoknya yang tebel gitu tuh, apa tuh? Di Samsung. Rokok-rokok kretek. Mas, tempat umum mas. Berani negor, mungkar, amar ma'ruf itu. Nah, itu amar ma'ruf. Jangan diem aja juga. Kecuali preman bawa pistol ngerokok, waduh baru deh lain lagi urusannya, darurat. Tapi kalau enggak tegur aja, mas ini lingkungan umum, ada anak kecil, ada ibu-ibu, saya juga, matiin, tolong matiin mas, tolong matiin. Itu berani. Lah masa sekarang ada kerabat kita, teman kita, tangga kita ngelihat kita dia pakai gitu-gitu, kita enggak berani. Kita ini beraninya ini amar nahi mungkar ini pada perkara yang kayak gitu-gitu. Negor orang ngerokok berani, negor buang sampah sembarangan berani. Ya, sampai temennya celananya isbal dikit berani tegur. Antum celananya enggak di ini nahi. Nah, temennya potong jenggot, oh langsung dia jadi, oh antum oh, segala macam. Nah, berani. Sampai temennya enggak ngaji aja ditanya, antum kemana aja? Nah, ada orang di depan mata dia pakai begituan, enggak berani. Mana kemungkaran yang lebih besar? Hah? Udah paham udah. Tapi lanjut lagi. Asalis yang ketiga, anna ba'da sahabati qad yajhaluna mislah hadza. Sebagian sahabat terkadang mereka tidak mengetahui perkara ini. Ya. Sebagian sahabat tidak mengerti perkara ini. Nah ini bagian dari kesempurnaan syariat. Ketika waktu itu mereka belum paham, syariat datang akhirnya disempurnakan. Fakaifa biman ba'dahum. Nah, bagaimana ceritanya dengan orang yang setelah sahabat? Ya lebih banyak enggak tahu lagi. Lihat, Nabi SAW menyatakan kepada sahabat, siapa yang mengenakan ini sahabat nih, maka dia musyrik, maka dia berbuat syirik. Man allaqa tamimatan faqad asyrak. Ini sahabat beriman ini. Tapi munasabatul hadis lil bab. Lihat hubungan hadis ini dengan bab, haitsu dallatil hadisu. Hadis ini menunjukkan ala anna ta'liqat tamimati mu'taqadan fiha. Hadis ini menunjukkan bahwa menggantungkan jimat serta diyakini dalam jimat tadi annaf'u mendatangkan manfaat. Ya. Syirkun adalah sebuah kesyirikan. Lianna jalban naf'i wa daf'ad durri minal af'ali al-khasati billah. Karena mendatangkan manfaat, menolak mudarat, itu adalah dari antara perbuatan-perbuatan yang khusus untuk Allah saja. Nah, syiriknya akbar atau asghar tadi telah kita sebutkan. Kalau dia meyakini bahwasanya yang mendatangkan manfaat mudarat hanya Allah, ini cuma sebab, maka ini syirik asghar. Wasilah menuju syirik akbar, karena nanti kalau dia terus-terusan di situ, hati dia akan berpaling. Ya. Hati dia akan berpaling ke jimat tadi. Jimatnya ketinggalan, gusar, gundah, sedih, tidak yakin. Nah. Tapi kalau bawa jimat, yakin, pede, lah menggantungkan harapan akhirnya. Ya. Kalau kita buka warung, bismillah. Ini usaha, ya. Bismillah, ini usaha. Nah, diyakini, menggantungkan harapan. Tapi kalau musyrikin baru buka langsung dia ingat, wah, gantungin. Dia gantungin jimatnya. Lihat bertawakalnya kemana? Lihat lama-lama tawakalnya kemana? Ke jimat. Akhirnya berubah menjadi syirik, syirik akbar. Memang awalnya syirik asghar. Tapi kalau dari awal memang meyakini jimat ini yang memberikan manfaat mudarat, ya udah syirik akbar dari awal juga. musyrik, kafir, murtad, keluar dari Islam. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ya, ada yang mau ditanya? Udah 8:30. Ah, tafadhol.